شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا أيها الإخوة في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa kembali berkumpul dalam majlis min majalisil ilm. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini termasuk bagian dari amal soleh bagi kita semua. Allahumma amin. Insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan risalah Kitabut Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan bab qauluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai ataupun orang-orang yang engkau kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Telah kita baca hadis tentang kisah ajakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Saat Abu Talib sakaratul maut, menjelang wafatnya, diajak oleh beliau alaihi salatu wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hanya saja Abu Talib enggan dan mati di atas agama nenek moyangnya, agama kekufuran. Telah kita baca pula beberapa masail, kesimpulan faedah dari bab yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya kita baca faedah yang keempat, Ar-Rabi'ah. Faedah yang keempat, anna Aba Jahlin wa man ma'ahu. Dalam bab ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Abu Jahal dan orang-orang yang bersama dengannya, ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka semua mengetahui maksud dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza qala lirrajuli qul la ilaha illallah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengajak dengan ucapan beliau, kul ucapkan la ilaha illallah. Maksudnya, ini menekankan faedah yang ketiga, bahwasanya Abu Jahal dan juga kaum musyrikin Quraisy sangat faham tentang makna la ilaha illallah dan juga faham tentang konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Mereka tahu kalau makna la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun juga faham konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan harus mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tentang karena masih senang dengan kesyirikannya, merasa nyaman dan tenang di atas agama nenek moyang mereka. Padahal statusnya mereka ini adalah kaum musyrikin. Kaum musyrikin saja zaman dahulu sangat faham makna la ilaha illallah dan konsekuensinya, sehingga mereka menolak, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dalam banyak kesempatan mereka menentang ajakan tadi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, sembari mengatakan wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kaum musyrikin mengatakan ketika Nabi kita Muhammad mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak hanya untuk mengikuti ucapan Muhammad si penyair gila, kata mereka. Sanggahan mereka ya dengan ucapan atariku alihatina li sya'irin majnun, atau dengan bahasa lain aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab, apakah kita harus meninggalkan berhala-berhala yang banyak kemudian menyembah satu Tuhan saja yaitu Allah subhanahu wa ta'ala? Sungguh ini perkara yang menakjubkan. Ucapan-ucapan mereka ini menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin sangat faham dengan makna la ilaha illallah. Faqabbahallah, kata penulis, maka semoga Allah memberikan kejelekan man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam, kepada siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang mana Abu Jahal lebih pintar dari dia tentang inti ajaran Islam. Maksudnya semoga Allah memberikan kejelekan kepada kaum muslimin yang enggak ngerti makna la ilaha illallah dengan makna yang benar, kalah dengan Abu Jahal. Ini enggak boleh terjadi. Kalau sampai terjadi, sungguh merupakan perkara yang sangat memalukan dan memilukan. Sangat tidak pantas seorang muslim kalah dengan kaum musyrikin dalam hal makna la ilaha illallah yang merupakan inti dari ajaran Islam. Sehingga harus tahu, harus faham betul tentang makna yang benar dari ucapan la ilaha illallah. Kemudian al-khamisah, faedah yang kelima, jidduhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Bab ini menggambarkan kepada kita bagaimana usaha keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengislamkan Abu Thalib. Ya, usaha keras dari Rasul alaihi salatu wasallam di sepanjang hari setiap ada kesempatan mengajak pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, namun dia enggan. Sampai pada tingkatan ketika Abu Thalib jatuh sakit yang membawa kepada kematiannya, kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat berharap Abu Thalib masuk ke dalam agama Islam, sangat menginginkan pamannya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah sebagai akhir dari ucapannya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya meninggal dunia. Ya, menunjukkan Rasul betul-betul sungguh-sungguh. Walaupun tahu pada kesempatan-kesempatan sebelumnya selalu ditolak, tidak mau menerima, tapi beliau tidak patah semangat. Bersungguh-sungguh berupaya dengan upaya yang gigih dan keras ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum supaya pamannya masuk Islam. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal itu terjadi. Allah menghendaki Abu Thalib, pamannya Rasul alaihi salatu wasalam, mati di atas agama nenek moyangnya. Padahal yang mengajak masuk Islam itu Rasul alaihi salatu wasalam. Sudah tidak perlu lagi ditanyakan tentang hikmah beliau dalam berdakwah. Kalau mungkin kita yang mengajak untuk masuk Islam patut untuk dipertanyakan, oh mungkin caranya salah, oh mungkin usahanya kurang, oh mungkin bahasanya tidak tepat, oh mungkin waktunya tidak mendukung, dan seterusnya. Tapi ini Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling tahu bagaimana cara berdakwah, yang paling hikmah dalam berdakwah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Toh usaha beliau tidak membuahkan hasil yang beliau inginkan. Abu Thalib tetap mati di atas kekufurannya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dijaga hidayah Islam, hidayah sunnah untuk tetap ada dalam hati kita sampai akhir hayat kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Allahumma amin. As-sadisah yang keenam. Ar-raddu 'ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Yang keenam, di sini terdapat bantahan bagi siapa saja yang beranggapan bahwasannya Abu Thalib, bahwasannya Abdul Muttalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga nenek moyang nenek moyangnya itu beragama Islam. Salah. Abdul Muttalib selaku kakeknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu termasuk kaum musyrikin. Bahkan kedua orang tua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mati dalam keadaan kafir. Nah, karena ada sebagian pihak ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum menganggap bahwasannya Abdul Muttalib, kemudian Abu Thalib, orang tua Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu termasuk kaum muslimin. Ya, dengan akal-akalan mereka kemudian menyebarkan khurafat-khurafat, cerita-cerita tanpa sanad aneh. Ya. Yang menyebutkan bahwasannya mereka semua tadi Abdul Muttalib, Abu Thalib, kedua orang tuanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu termasuk kaum muslimin yang benar, dan ini prinsip ahlussunnah wal jamaah, pendapat yang benar bahwasanya Abdul Muttalib, kemudian Abu Talib, bahkan kedua orang tuanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mati di atas kekufuran. Nah, terbukti kita perhatikan ucapannya Abu Jahal ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Talib, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, wahai pamanku tolong ucapkan la ilaha illallah supaya aku bisa membelamu nanti di yaumul kiamah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ucapan Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib saudaraku, apakah kamu membenci agama orang tua kita, agama nenek moyang kita Abdul Muttalib? Berarti agamanya agama kesyirikan nih kan, ibidina azani Allahu wa iyyaku. As-sabi'ah yang ketujuh, kaunuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam istaghfara lahu. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memohon ampunan kepada Allah untuk Abu Talib. Ya, ketika Abu Talib meninggal dunia dan dinyatakan mati di atas agama nenek moyangnya, Rasul mengatakan la astaghfiranna lak ma lam unha an, aku akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Ternyata falam yughfar lahu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni Abu Talib. Walaupun Abu Talib memiliki jasa yang luar biasa besar untuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di awal beliau berdakwah, jasanya luar biasa besar, ikhwanibidina azani Allah wa iyakum, pembelaan Abu Talib kepada Rasul alaihi salatu wasallam, yang mana mungkin di antara kita tidak bisa beramal dengan amalan tersebut, ya jelas tidak bisa karena kita tidak hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Talib yang saat itu menyaksikan wahyu turun kepada keponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan menjadi pembela Rasul alaihi salatu wasallam di garda terdepan, siap menjadi tameng untuk melindungi keponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari gangguan orang-orang Quraisy. Itu amal yang luar biasa. Ternyata hal tersebut tidak dianggap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena apa? Karena mati di atas kekufuran. Tidak ada keislaman pada Abu Talib. Sehingga muspro. Apa muspro? Sia-sia. Ya, sia-sia apa yang telah dilakukan oleh Abu Talib. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tanpa keislaman, sebesar apapun amal ibadah seseorang tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga nikmat Islam dalam diri kita. Bal nuhiya an dzalik, bahkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilarang dari perbuatan tersebut, dan larangan tersebut berlaku pula untuk umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh bagi kita untuk memintakan ampunan kepada orang yang mati di atas kekufuran, walaupun itu kerabat kita. Ya, Laqaddarallah, seandainya kedua orang tua kita mati dalam keadaan kafir, mungkin dulunya dari keluarga non muslim, kemudian kita diberi hidayah masuk Islam sementara kedua orang tua kita tidak, kemudian mati, entah itu ayah kita atau ibu kita, maka kita sebagai anaknya yang muslim sementara orang tua kita mati di atas kekufuran, tidak diperbolehkan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita kalau mati di atas kekufuran. Jadi pahami? Nah, ats-tsaminah yang ke-8. Madarratu ashabis su' 'alal insan. Dalam bab ini terdapat faedah yang sangat berharga, yaitu di sini menjelaskan kepada kita bahayanya teman jelek. Jelek di sini bukan jelek wajahnya lo ya. Bukan jelek wajahnya. Jangan salah paham kemudian diartikan harus cari teman yang ganteng-ganteng. Ya, saya enggak mau berteman sama si fulan. Loh, kenapa? Padahal agamanya bagus. Jelek. Iya, kalau yang ngomong ini jelek, kalau yang ngomong ini ganteng enggak apa-apa. Lah dia sendiri nilainya minus. Ya. Bisa dipahami? Yang dimaksud di sini madharatu ashabis su'alal insan, bahayanya bergaul dengan teman-teman yang jelek agamanya. Jelek agamanya, jelek akhlaknya. Kalau apa namanya fisiknya tidak dibahas di sini. Ya. Dari mana faedah ini diambil? Faedah ini diambil ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum dari kisah matinya Abu Talib. Yang menghalangi Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah adalah Abu Jahal, CS. Abu Jahal ini secara fisik gagah orangnya, rupawan, enggak jelek dia secara fisik. Tapi secara agama sangat jelek. Abu Jahal jelas tidak perlu dipertanyakan, tokoh kekufuran yang sangat membenci Islam, bahkan punya ambisi kuat membunuh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gara-gara kehadiran Abu Jahal, ya, Abu Talib terhalang dari mengucapkan la ilaha illallah. Dikasih pengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang negatif. Ketika diajak kepada kebenaran, ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, dibisiki sama Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai saudaraku, masa kamu benci dengan agama nenek moyang kita? Masa kamu lupa kita dulu ini pemuja Hubal, kelas berat? Masa kamu mau meninggalkan begitu saja kenangan manis ketika kita sama-sama ngelap Uzza? Patung kan dilap biar mengkilat. Gitu ya. Itu pengaruh teman yang jelek. Gara-gara teman yang jelek mati di atas kekufuran nih kan ibidina azani Allah wa iyyakum. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak hadisnya memberikan bimbingan kepada kita semua kaum muslimin untuk berteman dengan orang-orang yang baik agamanya. Dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berteman, berkawan kecuali dengan seorang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan sampai ada yang makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Kenapa kok bahas makan? umumnya kalau sudah dekat jadi sohib gitu ya istilahnya ya, jadi teman dekat ya itu otomatis sering undang makan atau diundang makan, kumpul itu ya, habis isya kumpul di rumahnya Abu Fulan, ngapain? Makan kacang. Oh, itu sudah rame itu, apalagi ditambah kerupuk tambah rame. Nah, Rasul berpesan jangan berteman kecuali dengan orang yang mukmin, dan jangan sekali-kali ada orang yang makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Mengapa? Rahasianya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang lain. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memberikan permisalan tentang teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek dari sisi agamanya lo ya, bukan dari sisi fisiknya. Matalul jalisis salihi wal jalisis su kahamil miskin wa nafikhil kir. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan perumpamaan teman duduk yang baik, sahabat dekat yang baik dengan sahabat dekat yang jelek, itu seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Ya, teman baik seperti penjual minyak wangi, masya Allah. Teman jelek seperti pandai besi. Kerjaannya apa? Kerjaannya ya bikin sesuai dengan pesanan. Butuh tombak, dia buat tombak. Butuh pedang, dia buat pedang. Ya. Kalau teman yang baik, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, mungkin penjual minyak wangi tadi menghadiahkan minyak wanginya dengan cuma-cuma. Apa yang kita dapatkan? Aroma yang harum. Masya Allah. Lumayan toh? Dia jualan minyak wangi. Entah itu misik atau kasturi atau merek-merek minyak wangi yang ada ya, Anda tidak begitu paham, bukan penjual minyak wangi. Kalau minyak goreng tahulah gitu ya. Nah, yang pertama apa namanya, dampak positifnya bagi kita, manfaatnya bagi kita, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, mungkin dia imma ayyuhdiyaka, penjual minyak wangi tadi menghadiahkan secara cuma-cuma. Au tabta'a minhu, atau kita yang membeli darinya. Au tajidu minhu rihan tayyibah, atau minimalnya engkau mendapatkan aroma yang baik, yang wangi, yang sedap dari orang tersebut, wong penjual minyak wangi. Sebagaimana teman duduk yang baik, mungkin kita mungkin dia memberikan manfaat kepada kita, mengajak kita kepada kebaikan, atau kita mengambil faedah darinya, atau setidaknya kita dianggap orang baik pula. Siapa fulan? Ya, misalkan ada yang maju melamar anak gadis, antum namanya siapa? Fulan, Abu Fulan, Al Fulani. Dari mana? Dari tadi, Pak. Siapa temannya? Oh, saya temannya Ustadz Fulan, Abu Fulan, Abu Alan. Oh, orang baik. Ya, bisa dipertimbangkan. Ya, saya pertimbangkan. Seminggu datang lagi ya. Setidaknya kita mendapatkan manfaat dari teman yang baik. Kenapa? Oh, minimalnya orang menganggap kita kalau enggak kenal, oh ini termasuk orang baik. Kenapa? Teman-temannya adalah orang-orang yang saleh. Sebaliknya kalau teman yang jelek, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, mungkin pandai besi tadi membakar pakaianmu, kita terbawa dengan pengaruh jeleknya. Berteman dengan orang yang enggak jelas agamanya, yang tadinya semangat ke masjid ya, jadi malas ke masjid. Temennya bilang duduk-duduk sambil makan ampas terigu ditemani dengan kopi hangat. Oh, bukan kopi hangat. Enggak mantap kalau kopi hangatnya. Kopi panas. Tayyib. Kamu itu ngapain? Capek-capek sholat 5 waktu. Yakin enggak akhirat itu ada? Mikir dia. Iya ya. Nanti saya kalau capek-capek ibadah ternyata enggak ada akhirat, rugi dong. Benar enggak sih akhirat itu ada? Malah tanya. Kalau menurut saya enggak ada. Hidup itu cuma sekali, nikmati. Hidup itu sudah susah, jangan dibikin susah. Kita susah cari uang, kok mau dipotong lagi waktu cari uang untuk sholat. Nah, pengaruh jelek. Ikhatibidina azaniallahu wa'iyaku. Anda saya dapat ilmu, faedah dari ustaz itu. Sholat itu wajib, kewajiban yang harus dijaga. Sini, saya kasih tahu ya. Kamu lihat saya. Contoh ya. Kamu lihat saya. Saya enggak sholat. Tapi lihat kendaraan saya. Oh, mobil ada 3. Lah kamu kemana-mana naik angkot. Lihat fulan temanmu yang katanya sholatnya rajin. Lihat sekarang ngapain dia? Jualan ikan di pasar. Saya enggak bermaksud untuk menjelekkan, tapi seandainya kamu butuh sesuatu, temanmu orang-orang yang soleh, yang sholatnya dijaga terus, tapi rata-rata miskin, ya kalau kamu butuh apa-apa, mau cari kemana kamu? Larinya ke saya yang enggak sholat, makanya ikut saya, enggak usah sholat. Itu ya. Nah, kalau dia masih kokoh. Enggak, saya tetap sholat. Masih ada efek negatif yang dia dapatkan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Au yajidu minhu rihan khabithah." Minimalnya kalau kita punya teman yang jelek, kita mendapatkan aroma yang busuk darinya. Pandai besi kan? Enggak ada yang wangi. Khani bidin azani Allahu wa iyyakum, bau keringat, masyaallah. Enggak ada. Dalam daftar minyak wangi itu aroma bau keringat tidak ada. Itu ya, itu masuk dalam kategori aroma yang busuk, yang tidak mengenakkan. Lalat pun pingsan. Begitu pula teman yang jelek, kita mendapatkan efek negatifnya, dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang jelek pula. Kenapa? Teman-temannya teman yang jelek. Kasus yang sama, maju untuk melamar. Sebenarnya agama kita bagus, masya Allah. Ya, ngaji, masya Allah. Sholatnya baik, ngerti sunnah, walhamdulillah. Tapi teman-temannya nggak ada yang benar agamanya. Teman dekatnya loh ya. Ditanya, nama siapa? Abu Fulan. Al-Fulani. Dari mana? Deket sini aja kok, Pak. Oh iya, saya sering lihat kamu. Di mana, Pak? Lihat nongkrong di pojok jalan sana sampai tengah malam. Sama siapa itu? Fulan. Fulan yang pertama pencuri, Fulan yang kedua bolak-balik masuk penjara, Fulan yang ketiga enggak pernah sholat, Fulan yang keempat penipu kelas kakap. Wah, mohon maaf. Walaupun Anda datang mengendarai Mercedes Benz, tapi saya tidak merelakan anak gadis saya menjadi istrimu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, silahkan keluar dari rumah saya. Padahal agamanya baik. Ya, insya Allah dia orang yang saleh. Tapi gara-gara efek negatif teman dekatnya ini orang-orang yang jelek, masyarakat pun memberikan, menghukumi dengan hukuman yang sama. Karena Rasul mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu tergantung agama dekatnya. Maka lihatlah, pilih-pilihlah siapa yang hendak kita jadikan sebagai teman dekat. Kalau teman dekatnya adalah orang yang saleh, ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, taat agamanya, insya Allah dia di atas kebaikan. Tapi kalau teman jeleknya adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah, apalagi teman jeleknya adalah kaum musyrikin, orang-orang kafir, maka di atas bahaya orang tadi. Khadifidina azani allahu wa iyaku. Karena mesti ada kesamaan. Ya, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, al arwah junudum mujannadah. Ya. Ruh manusia itu, jiwa manusia itu sama kayak tentara yang terlatih. Dia akan ngumpul dengan kesatuannya. Ya. Kalau cocok, dia akan bergabung. Kalau enggak cocok, mental. Kalau ada orang yang soleh cocok dengan orang yang enggak soleh, berarti ada sesuatu ini. Gitu ya. Ada sesuatu. Ikhadifidina azani Allah wa iyakum. Dalam pepatah Arab mengatakan, at-tuyur ala ashkaliha takor. Burung itu akan selalu hinggap dengan burungnya sejenis. Merpati ya hinggap dengan merpati. Enggak ada ceritanya merpati hinggap cecer dengan burung kutilang, kecuali dalam satu kandang untuk dijual. Ya, kalau di alam bebas antum perhatikan, merpati ya kumpulnya dengan merpati, kutilang yang ngumpul dengan kutilang, bangau yang ngumpul dengan burung bangau. Enggak ada ceritanya bangau terbang bersama dengan merpati, gitu ya. Enggak ada ceritanya. Pernah pada suatu ketika, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in, salah satu dari ulama kita melihat, loh kok ada dua burung yang berbeda hinggap di dahan yang sama. Nah, ini antik ini ya, satunya merpati, satunya burung bangau misalnya, tapi gak disebutkan itu jenis burungnya, tapi beda jenis. Kok bisa? Akhirnya duduk ya, sang alim tadi duduk mikir lama, apa sisi kesamaannya, sampai akhirnya dua ekor burung tadi terbang. Nah, ketika terbang, sang alim tadi menemukan sisi kesamaannya. Fa idza huma a'rajan. Ternyata dua burung tadi sama-sama pincang. Nah. Oh, ini kesamaannya. Walaupun dia beda jenis, ya, satunya merpati, satunya bangau, kok tiba-tiba nangkring di pohon yang sama? Ya. Oh, ini antik ini. Ada burung merpati sama burung bangau di atas pohon cengkeh. Antik ini. Dilihat, ternyata sisi kesamaannya yang membuat mereka akur, sama-sama cacat. Gitu ya. Barangkali mereka saling tukar informasi. Sharing gitu ya, curhat satu sama lain karena sama-sama cacat. Ikhanifidina azani allahu wa iyyakum. Begitu pula kalau ada seorang ahlu sunnah salafiyin berteman dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, berteman loh ya, dengan teman akrab, ikhanifidina azani allahu wa iyyakum, itu perlu dicurigai. Kenapa? Mesti ada kesamaan. Kok bisa seorang ahlu sunnah jejer dengan ashabul ahwa wal bidah? Gak beres ini. Mesti ada yang sama antara dua orang tadi. Khanifidina azani allahu wa iyaku. Yang satu mungkin sudah nampak, yang satu belum nampak. Jadi pahami? Nah, selanjutnya sampai mana tadi? At-tasi'ah, yang ke-9. Madarratu ta'dhimil aslaf wal akabir. Dalam bab ini diterangkan bahayanya mengagungkan nenek moyang. Ajaran nenek moyang, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Ini bahasa lainnya taqlidul a'ma. Taklid buta kepada nenek moyang. Dan ini merupakan syubhat yang biasa dilontarkan oleh kaum musyrikin untuk menolak ajakan kepada tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika Dan demikianlah ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir, tidaklah kami mengutus kepada penduduk negeri sebelummu dari pembawa peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari nabi-nabi terdahulu, illa qala mutrafuha, melainkan pasti tokoh-tokoh di negeri tersebut mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah. Tokoh-tokoh kekufuran, tokoh-tokoh kesyirikan pada umat-umat terdahulu selalu beralasan dengan satu alasan yang sama, alasan klasik yang turun-temurun. Apa alasannya? Inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami sudah menjumpai nenek-nenek moyang kami terdahulu berada di atas ajaran ini. Wa inna ala atarihim muqtadun, kami hanya ngikut. Saya tahu yang Anda sampaikan itu kebenaran, saya tahu yang Anda sampaikan itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Tapi mohon maaf mas ya, saya tidak bisa ikut. Kenapa? Karena saya sudah terlanjur berada di atas jalan nenek moyang kami. Ini sudah garis keturunan keluarga besar kami, marga fulan. Saya tidak ada alasan untuk menolak ajakan Anda kecuali satu. Apa itu Pak? Saya berasal dari marga ini. Ya, tradisi keluarga kami harus begini, tidak boleh berubah. Itu alasan klasik. Gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah terpojokkan, tidak bisa bantah dengan bantahan yang ilmiah, ini dikeluarkan jurus pamungkas. Ya, sudah. Tidak usah ngobrol terlalu lama, sudah panas telinga saya. Gitu ya. Pokoknya ya sudah, kalau sudah keluar pokoknya sudah, minggir, jangan diteruskan. Ya, pokoknya ini ajaran nenek moyang kami, ini jalan keluarga kami, ini tradisi kami, ini budaya kami. Kami tinggal ngikut, sudah paten undang-undangnya. Gitu ya. Nah, al-ashirah yang ke-10, asyubhatu lil mubtilina fi dhalika listidlali abi jahlin bidhalik. Ahlul batil di setiap generasi selalu menggunakan syubhat tersebut untuk menolak kebenaran. Syubhat apa? Syubhat mengagungkan agama tradisi nenek moyang. Nah, seperti ucapannya Abu Jahal kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ya, halas Abu Talib goyang. Ya, ketika Nabi Muhammad mengatakan kul la ilaha illallah, sudah hampir mantap dikatakan oleh Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci dengan agama nenek moyang kita? Kamu mau belot ya? Goyang lagi kan ibidina hasani Allahu wa iyyakum. Ya, dan ini turun temurun. Ya, warisan dari umat-umat terdahulu yang ternyata ada di kalangan, di tubuh kaum muslimin kan ibidina hasani Allahu wa iyyakum. Kamu mau ikut salafi? Hah? Ingat, kamu itu berasal dari marga fulan bin fulan. Tidak ada ceritanya nenek moyang kita itu yang jenggotnya lebat, potong jenggotmu. Gitu ya. Nah, ha kata ikhwan fillah azani Allahu wa iyyaku. Contoh Al-Hadi Asyrah yang ke-11. Belum masuk isya toh? Hah? Sudah. Dikit lagi. Nah, tinggal dua faedah biar nanti langsung pertemuan berikutnya bab yang baru. Al-Hadi Asyrah yang ke-11. Asy-syahidu likaunil a'mali bil khawatim li'annahu law qalaha lanafa'athu. Naam, dalam bab ini menjelaskan kepada kita bahwasannya amal perbuatan hamba tergantung pada akhirnya. Kalau ditutup dengan keimanan, dengan ketakwaan, maka dia termasuk golongan yang selamat. Walaupun sebelum-sebelumnya penuh dengan kegelapan, baik kegelapan syirik, kegelapan maksiat, kegelapan kebid'ahan, kalau usianya ditutup dengan ketakwaan, dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia termasuk golongan yang selamat. Sebaliknya, kalau amalnya ditutup dengan kejelekan, dengan kekufuran, maka dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sekalipun sebelum-sebelumnya amalannya adalah amalan-amalan yang besar. Hakala ikhani fidina azani Allah wa iyakum. Li'annahu law qalaha lanafa'athu. Karena alasannya, seandainya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, niscaya hal itu akan bermanfaat untuknya. Hanya saja dia enggan. Atsani asyrah, yang ke-12, terakhir. Saya enggak minta tambahan lagi, terakhir. At-ta'ammul. Ya. Perhatikan. Fi kibari hadhihi syubhah fi qulubil dhalin. Besarnya kedudukan syubhat ini di kalangan orang-orang sesat. Syubhat apa? Syubhat mengagungkan tradisi nenek moyang. Itu merupakan syubhat terbesar di kalangan mereka, senjata pamungkas. Kok bisa? Li'anna fil qissah, karena dalam kisah Abu Talib, annahum lam yujadiluhu illa biha. Abu Jahal CS tidak membantah ajakan Nabi alaihi salatu wasalam kepada Abu Talib kecuali dengan syubhat itu saja. Perhatikan, itu syubhat utama mereka. Yang datang ini bukan utusan Abu Bakar atau Umar atau Uthman, bukan, langsung Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bahaya ini. Ini orang pertama yang paling ahli dalam berdakwah, yang paling hikmah dalam berdakwah, orang besar, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tentunya dilawan dengan senjata yang besar pula menurut mereka. Setiap kali Rasul mengatakan qul la ilaha illallah, apa yang mereka nyatakan? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Itu menunjukkan ya mengagungkan tradisi nenek moyang dengan bahasa-bahasa yang dikemas dalam setiap generasi, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu merupakan syubhat terbesar yang dimiliki oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah al-mudhillin. Ma'a mubalaghatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa takririhi. Setiap kali Rasul alaihi salatu wasallam berupaya dengan keras untuk mengislamkan Abu Talib, diulang-ulang terus, tetap Abu Jahal CS membawakan syubhat yang sama. Fali ajli 'idamatiha wa wuduhiha indahum iktasaru 'alaiha. Dikarenakan syubhat ini adalah syubhat terbesar milik mereka, yang paling jelas di sisi mereka, mereka cukup dengan itu untuk membantah kebenaran. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Adapun pembahasan bab yang berikutnya, insyaallah taala dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.